aku terjaga dari mimpi yang seram. Nafas terengah, nada terasa sesak. Dunia kini terasa semakin tua, manusia semakin gila. Raksasa haruskan darah jelata bagai di hutan. Yeah.